Wajah baru Karus. Oh gitu. Okay. Salah satu artis cowok pendatang baru kemudian dari New Metro malam hari ini. Langsung kita panggilkan untuk Anda. Siapa dia kalau bukan? Edi Sanjaya. New Metro. Pasti aja.